Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Amma ba'd. Kita melanjutkan materi kita di kitab Sahihul Bukhari dan kita masuki bab yang ke-32 dari Kitabul Hajj. Pada bab yang ke-32, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan terjemah bab yang bab man ahalla fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam ka ihlalin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab seseorang yang berihlal itu bertalbiyah pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala hajatul wada seperti ihlalnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini tentunya perkara yang terjadi pada sebagian sahabat yaitu Ali bin Abi Thalib dan Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhuma. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan hajatul wada dan berangkat dari Madinah, Ali bin Abi Thalib dan Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhuma keduanya berangkat dari negeri Yaman. Dan mereka tidak mengetahui bagaimana ihlalnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana talbiyahnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan mereka mengatakan Allahumma inni uhillu bima ahalla bihi rasuluk. Ya Allah, aku berihlal dengan ihlal yang dengannya berihlal Rasulmu. Dan hal tersebut diikrarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hanya saja dipersisikan oleh para ulama kalau zaman sekarang seseorang berihlal, apakah diperbolehkan berihlal seperti ihlalnya orang lain? Allahumma inni uhillu bima ahalla bihi fulan. Sebagian ulama mengatakan diperbolehkan dengan ikrar Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap perbuatan Ali dan Abu Musa radhiyallahu anhuma. Dan sebagian yang lainnya mengatakan tidak sama antara apa yang terjadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan zaman sekarang. Ali bin Abi Thalib dan Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhuma berihlal dengan ihlalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dikarenakan beliau atau keduanya belum tahu dengan apa Nabi sallallahu alaihi wasallam berihlal. Dan jenis haji sudah ma'ruf. Kalau zaman sekarang katanya tidak ada alasan lagi berihlal dengan ihlalnya orang lain karena jenis haji sudah ma'ruf yaitu haji ifrad atau qiran atau tamattu. Maka katanya tidak diperbolehkan berihlal seperti ihlalnya fulan. Karena kita tinggal memilih apakah niat haji kita itu haji ifrad, itu haji saja tanpa umrah, atau tamattu, itu umrah dengan haji dan disini dengan tahallul, atau haji qiran, disatukan haji dan umrah tanpa tamattu. Qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang berkaitan dengan ihlal seperti ihlalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dinukil dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Dan dalam bab ini beliau menyebutkan beberapa hadis. Hadis yang pertama hadis Jabir bin Abdullah. Qala rahimallahu taala haddatsa al-Makki bin Ibrahim an ibn Jurayj وعبد الملك ابن أبي العزيز قال قال عطاء عطاء ابن أبي رباح قال جابر رضي الله تعالى عنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه أن يقيم على إحرامه وذكر قول سراقة. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menitahkan Ali radhiyallahu taala an untuk tetap berada dalam ihramnya. Ini potongan hadis yang akan disebutkan dengan jelas di riwayat setelahnya. Riwayat Anas bin Malik radhiyallahu taala an, yaitu ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an berangkat dari Yaman, kemudian ketika datang ke Mekah dan berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Ali, "Bima ahlalta?" Bagaimana bentuk ihlalmu ketika kamu berangkat? Maka Ali mengatakan, "Bima ahalla bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam." Saya berihlal seperti ihlalnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kemudian diketahui bahwasanya Ali bin Abi Thalib membawa hadi, membawa sembelihan. Maka Nabi SAW memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tetap berada dalam ihramnya. Kata Jabir, anna Nabi SAW amara Ali yang radhiyallahu anhu an yuqima ala ihramih. Nabi memerintahkan Ali untuk tetap dalam keadaan ihram. Itu setelah sa'i bain Safa dan Marwah tidak tahallul, tapi tetap dalam ihramnya. Dan terus berlanjut ihramnya sampai hari ke-10 Yaumun Nahar, setelah melempar jamrah ke Al-Aqabah dan menyembelih hadi, maka pada situ baru bertahalul dengan mencukur rambut, tahalul awal. Apa sebabnya? Karena Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu membawa hadi. Berbeda dengan Abu Musa, dan akan kita lihat di akhir hadis dalam bab ini, beliau sama dengan Ali bin Abi Thalib, beliau berihlal dengan ihlalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ketika ditanya oleh Nabi SAW apakah engkau membawa hadi, membawa sembelihan, dan Abu Musa menjawab tidak, maka Nabi SAW memerintahkan Abu Musa al-Ash'ari untuk bertahalul setelah selesai dari tawaf dan sa'i bain Safa dan Marwah, dan menjadikan hajinya haji tamattu. Sayangnya di sini Ali dan Abu Musa sama-sama berihlal dengan ihlalnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma inni uhillu bima ahalla bihi rasuluk. Hanya saja Nabi membedakan hukum Ali dengan Abu Musa. Ali diperintahkan tetap dalam ihramnya, berlanjut ihramnya sampai hari ke-10 Yaumun Nahar, dan Abu Musa diperintahkan tahalul. Sebabnya dikarenakan Ali membawa hadi dan Abu Musa tidak membawa hadi. Kemudian beliau wadzakara qaula Suraqah. Kemudian setelah itu Jabir menyebutkan perkataan Suraqah. Dan dia akan kita lihat di Kitabul Umrah. Itu Suraqah ibn Malik ibn Jukhsyum radhiyallahu ta'ala. Ketika Nabi SAW selesai juga para sahabatnya melempar jamrah Aqabah di hari ke-10, Suraqah bertanya kepada Nabi SAW, "Ala nahadi khasah ya Rasulullah?" Apakah menyatukan haji dan umrah itu khusus untuk kami? Li amina hada, tahun ini. Maka Nabi menjawab, bal lil abad, bahkan untuk selamanya diperbolehkan menyatukan haji dan umrah, baik dengan qiran ataupun tamattu. Disebutkan Suraqah bertanya dengan tersebut dikarenakan orang-orang jahiliyah mereka menganggap suatu kemungkaran orang berumrah di asyurul haji, di bulan-bulan haji. Dan bulan haji adalah bulan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Maka dijelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tersebut merupakan perkara yang masuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatukan haji dan umrah. Itu tamattu, baik qiran atau tamattu. Kemudian hadis berikutnya, qala hadatsana al-Hasan ibn Ali al-Khallal al-Hudali qala hadatsana Abdul Samad, Abdul Samad ibn Abil Warith qala hadatsana Sulaim ibn Hayyan قال سمعت مروان الأصفر البصري أن أنس بن مالك رضي الله تعالى قال قدم علي رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال عليه الصلاة والسلام بما أهللت قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم فقال لولا أن معي الهدي لأهللت وزاد محمد بن بكر An Ibn Jurayj qala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam bima ahlalta ya Ali? Qala bima ahalla bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala fa ahdi wamkuth haraman kama ant. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala beliau mengatakan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu datang menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dari Yaman dan berjumpa di Mekah di Hajjatul Wada. Maka Nabi bertanya kepada Ali, "Bima ahlalta? Bagaimana ihlalmu ketika kamu mulai ihram?" Maka Ali mengatakan, "Bima ahalla bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam? Aku berihlal dengan ihlalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni uhillu bima ahalla bihi Rasuluk. Ya Allah, aku berihlal seperti ihlalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam." Dalam keadaan Ali belum tahu pada saat itu bagaimana ihlal Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Seandainya aku tidak membawa hadi, tidak membawa sembelihan, lahlal tu. Niscaya aku tahallul." Yaitu setelah selesai dari tawaf dan sa'i baina Safa dan Marwah. Akan tetapi karena beliau membawa hadi, membawa sembelihan untuk disembelih di Mina, maka beliau tidak tahallul. Bahkan beliau melanjutkan ihramnya sampai hari ke-10. Dan di riwayat yang lainnya, Nabi ketika bertanya kepada Ali, "Bima ahlalta ya Ali? Dengan apa ihlalmu di awal umrahmu, di awal ihrammu?" Maka Ali menjawab seperti ihlalnya Nabi sallam. Maka Nabi mengatakan, "Fa'ahdi wamkuth haraman kamakut." Kata nanti, "Sembelihlah hadi yang kamu bawa dan tetaplah dalam ihrammu." Itu sampai nanti hari ke-10, Yaumun Nahar. Kemudian riwayat setelahnya, qala hadatsana Muhammad bin Yusuf At-Tinnisi qala hadatsa Sufyan, Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan ibn Sa'id an Qais ibn Muslim an Tariq ibn Shihab an Abi Musa radhiyallahu ta'ala an Abu Musa al-Ash'ari Fauzan, siapa namanya? Ahsan Abdullah ibn Qais radhiyallahu ta'ala an. Qala ba'athani Nabi sallallahu alaihi wasallam ila qaumin bil Yaman. Faji'tu wa huwa bil Batha. Faqala bima ahlalta? Qultu ahlaltu ka ihlali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala hal ma'aka min hadi? Qultu la. Fa amarani fa tubtu bil bait wa bis Safa wal Marwah. Thumma amarani fa ahlaltu. Fa ataitu imra'atan min qaumi fa mashatatni aw ghasalat ra'si. فقدم عمر رضي الله عنه فقال إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بتمام قال الله تعالى وأتم الحج والعمرة وإن نأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى نهر الهدي. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutusku ke kaumku ila qaumin sebenarnya ila qaumi di negeri Yaman. Karena Abu Musa al-Ash'ari, Ash'ariun itu dari Yaman. Qabila Ash'ari itu di Yaman. Jadi sebelum Hajjatul Wada, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus beberapa orang sahabatnya. Di antaranya adalah Ali bin Abi Thalib dan Abu Musa al-Ash'ari, begitu pula Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhum. Adapun Abu Musa al-Ash'ari diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke daerahnya, ke Qabila Ash'ariyah. Kata beliau, faji'tu huwa bil batha. Ketika Hajjatul Wada, aku pun melaksanakan ibadah haji. Berangkat dari Yaman menuju Mekah. Abu Musa al-Ash'ari ketika mengetahui Nabi SAW melaksanakan Hajjatul Wada di tahun ke-10 Hijriah, beliau berangkat dari Yaman menuju Mekah untuk melaksanakan ibadah haji bersama Nabi SAW. Kemudian beliau berjumpa dengan Nabi SAW di Batha, di daerah Mekah, dengan Batha, dengan Abta. Ketika aku berjumpa dengan Nabi di Mekah, beliau bertanya, "Bima ahlalta, wahai Abu Musa, ketika awal ihrammu, apa yang kamu katakan, apa yang kamu niatkan?" Maka aku berkata, "Ahlaltu wa ihlali Nabi sallam." Aku berihlal, berniat ihramku seperti ihramnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bertanya, qala hal ma'aka min hadi? Wahai Abu Musa, apa engkau membawa hadi? Membawa sembelihan dari Yaman yang engkau sembelih di Mina nanti hari ke-10? Qutulah. Maka aku katakan, tidak. Saya tidak membawa hadi. Berbeda dengan Ali bin Abi Thalib, beliau membawa hadi. Fa'amarani fa'tubtu bil bait wa bis sawal marwah, thumma amarni fa'halaltu. Maka ketika Nabi mengetahui aku tidak membawa sembelihan, Nabi memerintahkanku agar aku tawaf di Ka'bah. Kemudian sa'i baina Safa dan Marwah. Kemudian setelah itu beliau memerintahkanku untuk tahallul, menjadikan hajiku haji tamattu. Kalau Ali diperintahkan untuk melakukan hajinya haji qiran. Kemudian setelah itu aku mendatangi seorang wanita dari kaumku. Seorang wanita dari mahramnya Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Maka ia yang menyisir rambutku dan membersihkan kepalaku. Kemudian pada zaman Umar radhiyallahu anhu katanya, faqadima Umar, itu datang masa khilafah Umar radhiyallahu anhu. Umar radhiyallahu anhu membuat suatu kebijakan bahwasanya kaum muslimin yang berhaji hendaknya tidak melakukan hajinya haji tamattu. Dan hendaklah dijadikannya hajinya haji ifrad, atau disatukan hajinya haji qiran dari awal sampai akhir, tidak tamattu, yaitu diseling antara umrah dengan haji. Dan di antara alasan beliau yang disebutkan adalah hadis ini. Sebenarnya alasannya agar semua para ulama, agar Ka'bah banyak diziarah oleh kaum muslimin. Itu ketika haji mereka berangkat haji, nanti di lain waktu mereka masuk ibadah umrah. Berbeda kalau sekali perjalanan haji dan umrah, katanya kaum muslimin akan lebih jarang lagi datang ke Ka'bah. Dan di sini sebutkan alasan beliau, inna khudh bi kitabillah fa innahu ya'muruna bitamam. Karena jika kita mengambil dalil-dalil Al-Quran, kita boleh azza wa jal, Allah memerintahkan kita untuk menyempurnakan haji kita. Allah katakan, wa'atimul hajja wal umrah. Sempurnakan haji dan umrah. Tidak diselingi dengan tamattu. Sempurnakan. Dari awal sampai akhir dengan sempurna. Wa inna akhud bi sunnati Nabi SAW, fa'inna ulam yahillah hatta nahral hadiyah. Dan seandainya kita mengambil sunnah Nabi SAW, katanya beliau pun sama. Beliau berhaji katanya tidak tahallul katanya sampai beliau menyembelih hadi di hari ke-10. Tidak diselingi dengan tamattu. Ini kebijakan Umar radhiyallahu taala dan juga diikuti oleh khilafahnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Hanya saja kebijakan tersebut diingkari oleh sebagian sahabat radhiyallahu taala anhum. Dan nanti kita lalui di kitab Sahih Bukhari dan juga di Sahih Muslim. Athar atau hadis Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhuma. Imran bin Husain radhiyallahu anhuma termasuk yang mengingkari kebijakan Umar. Dan beliau mengatakan sekalipun pada zaman Umar beliau tidak mengingkari di hadapannya, akan tetapi ketika menjelang beliau meninggal, beliau menyampaikan apa yang beliau ketahui. Beliau katakan, kata matana ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa nazal Quran wa yaqulu rajul bi ra'yih. Kata Imran bin Husain radhiyallahu anhuma, katanya kami telah bertamattu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu kami berhaji tamattu. Maka Nabi memerintahkan bagi para sahabat yang tidak membawa hadi, itu kebanyakan sahabat, untuk tahallul setelah sa'i baina Safa dan Marwah. Fanazal Al-Quran. Begitu pula Al-Quran memerintahkan atau mensyariatkan dengan tahallul. Faman tamatta abil umrati ilal haji famastaisar minal haji. Hakata ayatnya. Faman tamatta abil umrati ilal haji famastaisar minal haji. Barang siapa yang bertamattu dari umrah ke haji katanya, famastaisar minal haji. Maka hendaklah dia menyembeli haji. Itu di hari nahar. Di hari naharnya. Wa yaqulu rajul bi ra'yih. Kemudian ada orang katanya berkata dengan pendapatnya. Isyarat kepada kebijakan Umar radhiyallahu taala anhu. Dan yang sahih seperti tadi kita sebutkan, haji tamattu itu tetap disyariatkan dan tetap berlaku kata Nabi ilal abad, sampai hari kiamat. Bagi yang berhaji dan ingin menyatukan haji dengan umrahnya dan dia tidak membawa hadi, maka hendaknya dia melakukan haji dengan haji tamattu. Ini perintah Nabi kepada para sahabatnya. Bahkan Nabi ketika melihat para sahabatnya tatkala diperintahkan untuk tahallul, sebagian mereka bertanya-tanya, apa wahai Rasulullah, apakah nanti di hari Tarwiyah kita berangkat ke Mina dalam keadaan apa namanya, kami sudah mendatangi istri-istri kami? Maka Nabi mengatakan, "Law istaqbaltu mil amri mastadbartu," katanya, "masuqtul hadiah." Kata Nabi SAW, seandainya katanya waktunya berulang, itu aku melaksanakan ibadah haji katanya, di hari atau di tahun kemudian, niscaya aku tidak akan membawa hadi. Wala halal tu. Niscaya akan bertahalul seperti kalian. Itu para sahabat yang tidak membawa sembelihan. Intinya sekali lagi, tamattu itu disyariatkan bagi yang tidak membawa hadi. Ini hadis Jabir dan hadis Anas serta hadis Abi Musa radhiyallahu taala anhum. Inda Abi Syafiq, Allah yabarik fi. Tadi kita singgung sedikit tentang jenis-jenis haji, ada berapa? Kalau saya melaksanakan ibadah haji, ada 3 jenis. Ahsanta, yang pertama haji qiran. Dan itu yang dilaksanakan oleh Nabi SAW bersama beberapa orang sahabat seperti Abu Bakar dan Ali, yaitu mereka yang bawa hadi. Mana haji qiran, melaksanakan ibadah haji, berangkat dari mulai miqat, kemudian tawaf dan sa'i. Setelah sa'i tidak tahallul, tapi terus dalam keadaan ihramnya, dan selesai ihramnya di hari ke-10 yaumun nahar. Yang kedua haji tamattu. Haji tamattu ketika berangkat dari miqat, kemudian setelah tawaf dan sa'i bertahallul, mencukur rambut dan kembali seperti keadaan biasa, memakai pakaian biasa, memakai minyak wangi. Semua larangan ihram diperbolehkan. Kemudian nanti di hari ke-8, hari Tarwiyah, memulai lagi kegiatan manasiknya. Dan kedua-duanya, baik tamattu atau qiran, itu mendapatkan 2 ibadah, haji dan umrah. Hanya saja bedanya, kalau qiran disatukan dengan umrahnya, dengan tanpa diselingi tamattu, kalau haji tamattu, tanpa diselingi dengan tahallul, kalau haji tamattu, haji dan umrahnya terpisahkan dengan tahallul. Yang ketiga haji ifrad. Haji ifrad atau fard itu adalah seorang misalnya hanya ibadah haji saja, mengkhususkan ibadah haji. Dan ibadah haji ifrad prakteknya sama dengan haji qiran. Tidak ada bedanya. Bedanya kalau haji ifrad nanti tidak wajib menyembelih hadi di hari ke-10. Kalau haji qiran wajib menyembelih hadi. Mungkin ini materi kita di siang hari. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.